Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. An-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nashithati nashtha. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Was-sabihati sabhan fas-sabiqati sabqa. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Al-mudabbirati amra. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Yawma tarjufur rajifah. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tatba'uha ar-radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Qulubun yawma'idin wajifah. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tunduk. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? A'idha kunna idhaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Fa innama hiya zajratun wahidah. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Fa idza hum misahirah. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hal laka illa an tazakka. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. A'antum ashaddu khalqan amis samaa banaaha. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. أخرج منها ماءها ومرعاها.